بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، tadi telah kita sampaikan beberapa keutamaan atau faedah yang dapat kita petik dari adanya ta'awun, tolong-menolong dan kerjasama, alal birri wa taqwa, di atas kebajikan dan taqwa. Salah satunya adalah bahwa at-ta'awun alal birri wa taqwa merupakan bukti akan kecintaan kepada kebaikan untuk sesama. Karena dengan adanya ta'awun, kita akan melibatkan sesama kita di dalam kebaikan. Kemudian faedah lainnya adalah bahwa ta'awun alal birri wa taqwa merupakan samratun min samaratil iman, buah dari buahnya keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Artinya bahwa timbulnya kesemangatan untuk bekerja sama dan ta'awun alal birri wa taqwa dengan sesama itu sebagai bukti benarnya keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa sesungguhnya hakikat ta'awun alal birri wa taqwa adalah membangun kekuatan iman, kekuatan amal, dan segala hal yang terkait dengan kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, antara keimanan dengan ta'awun sangat erat sekali kaitannya. Dan ta'awun adalah merupakan salah satu buah dari sekian banyaknya buah keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Berikutnya, para ulama menjelaskan bahwa ta'awun alal birri wa taqwa merupakan asasu taqaddum wa najah, landasan kemajuan dan keberhasilan. Sesuatu baru akan dikatakan berhasil ketika di dalamnya ada kebersamaan dan ta'awun. Karena pada hakikatnya tidak ada satu kebaikan pun, melainkan butuh di dalamnya adanya kerjasama dan tolong-menolong. Kemudian faedah dari ta'awun lainnya adalah dengan kebersamaan, dengan adanya ta'awun ini akan menghilangkan penyakit hasad dan dengki di dalam hati. Karena masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah ta'awun akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan kebutuhan bersama. Sehingga tidak ada lagi perasaan dendam, tidak ada lagi perasaan hasad, dengki. Yang ada adalah kecintaan, kedekatan, kebersamaan. Sehingga hidup menjadi terasa indah. Ibadah menjadi terasa ringan dilakukan. Amalan dakwah pun menjadi kenikmatan tersendiri. Lain halnya kalau masing-masing kita saling menjauh, tidak saling perhatian, tidak saling mendekat, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan terasa berat. Sekalipun ibadah. Seperti sholat misalnya. Kadang-kadang kita akan merasakan ada rasa berat dalam diri kita. Ini semua lantaran, walau bagaimanapun keadaan kita, kita butuh kepada sesama kita. Karena secara tabiat, manusia itu saling berdekatan. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian, faedah lainnya, yang ketujuh atau kedelapan, dari ta'awun alal birri wa taqwa, adalah bahwa at-ta'awun merupakan salah satu cara atau jalan yang akan mengantarkan kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintai dan meridhoi orang-orang yang beriman, yang bekerja sama, saling bahu-membahu, bergotong royong, saling menumbuhkan keimanan, saling mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ketika satu sama lain saling memberikan peringatan, ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai keadaan kaum mukminin yang seperti ini. Ta'awun alal birri wa taqwa adalah salah satu media di mana kita bisa saling mengingatkan, di mana kita bisa saling menegur, kita dapat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan ini bisa kita mulai dari diri kita, keluarga kita. Kemudian lingkungan kita. Karena sebelum kita mengharapkan perhatian dari orang lain, tentunya yang harus dilakukan adalah kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Kita memperbaiki keluarga kita. Dan para salaf selalu mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian baru pihak yang lainnya. Seperti diceritakan tadi, kisah sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga ada salah seorang salaf bernama Hasan bin Ali. Yang bekerja sama dengan kakaknya atau adiknya, kemudian ibunya. Untuk saling mendukung, saling mendorong dalam melakukan ibadah. Bahkan Hasan ini, ketika ibunya meninggal dunia, ia bersama saudaranya Ali. Ini Hasan bin Saleh, bukan Hasan bin Ali, Hasan bin Saleh, kemudian saudaranya Ali. Ketika ibunya meninggal, keduanya tetap bekerja sama, saling dukung, saling memberi motivasi, sampai Hasan ini dikenal sebagai orang yang tidak pernah tidur di waktu malam, sibuk untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang dilakukannya ini ta'athar, memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya. Dan tentu ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang tidak boleh untuk kita lupakan adalah hendaknya kita menjauh dari segala macam bentuk ta'awun yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait persoalan ini. Di antaranya sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam tarikhnya. Kemudian juga Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Anas bin Sharahbil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa hum ya'lam annahu zalim faqad kharaja min al-Islam." Siapa yang berjalan bersama-sama, bergabung, berteman, tolong-menolong, ma'a zalimin, dengan orang-orang yang zalim, liyu'inahu, dengan tujuan untuk membantunya, membantu kezalimannya, mendukung kezalimannya, menyebarkan kezalimannya, dalam keadaan tahu bahwa yang dibantunya itu adalah seorang yang zalim, faqad kharaja minal Islam, maka dia telah dianggap keluar dari Islam. Masuk ke dalam bagian ta'awun alal ismi wal udwan. Bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Kemudian riwayat lainnya dari Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dan dikeluarkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana zaliman bi batilin liyudhhidha bihi al-haq faqad bari'a min dhimmatillah wa dhimmati rasulih." Barang siapa membantu orang yang berbuat kezaliman atau orang-orang zalim dengan satu kebatilan untuk menghancurkan kebenaran, faqad bari'a min dhimmatil Islam wa dhimmati rasulih, maka sungguh dia telah terlepas dari jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Memberikan bantuan kepada ahlul zulm, orang-orang yang melakukan kezaliman dengan tujuan menghancurkan kebenaran. Maka dia tidak lagi mendapatkan jaminan baik dari Allah ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain dari Wasilah Ibn al-Asqa, beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminal asabiyyah an yuhibbar rajul qawmahu." Kata Wasilah bin Asqa, "Apakah saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah termasuk asabiyyah, termasuk ta'assub, seseorang mencintai kaumnya?" Qala, maka beliau menjawab, "Tidak. Walakin minal asabiyyah an yu'inna rajul qawmahu 'ala dhun." Akan tetapi bisa termasuk ke dalam asabiyyah atau sesuatu yang termasuk ke dalam asabiyyah adalah seseorang membantu kaumnya 'ala dhun, untuk melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang keji, memfasilitasi untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk asabiyah. Termasuk tolong-menolong dalam hal al-ithm wal-udwan, dalam hal dosa dan permusuhan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya kita menanamkan sebuah keyakinan dalam hati kita masing-masing bahwa sesungguhnya at-ta'awun 'alal birri wat-taqwa adalah menjadi kebutuhan bagi kita semua. Tuntutan. Dan kita yakini di dalam hati bahwa ta'awun 'alal birri wat-taqwa merupakan bentuk ibadah yang sangat besar. Taqarrub yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu tidak ada lagi dalam diri kita sikap menyepelekan segala amalan yang sifatnya jama'i atau segala kebaikan. Jadi ini sangat penting sekali menumbuhkan di dalam hati kita rasa butuh kepada ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kemudian setelah itu kita berupaya untuk menjauhi segala hal yang berbau ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, di atas dosa dan permusuhan dalam bentuk apapun. Jadikan asas dalam ta'awun ini adalah mahabbatullah wa mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Cinta karena Allah dan cinta karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jadikan asas dalam ta'awun ini semata-mata mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka ingin dilihat oleh manusia. Bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada manusia semata. Bukan dalam rangka mendapatkan jabatan atau kedudukan di tengah-tengah manusia. Tetapi dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seperti dikatakan dalam sebuah syair, bahwa al-bina bidunil asl lam yakum. Sebuah bangunan, jika tidak ada pondasinya, maka tidak akan pernah bisa berdiri. Artinya bahwa ta'awun apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita bangun, menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali ketika asasnya, ketika pondasinya, ketika dasarnya tidak ada. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk ta'awun alal birri wa taqwa dan melarang dari ta'awun alal ithmi wal udwan, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya dengan wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan landasan takwa ini sebagai landasan yang kuat ya, dalam diri kita. Laksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan jauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf jika mungkin terlalu singkat. Mudah-mudahan kesempatan yang akan datang kita bisa lanjutkan lagi pembahasannya. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, itu semata-mata karena kebodohan diri saya. Dan saya mohon ampun, bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.